Oh, oh, oh. Biar juga Sumpahku kepada dirimu. Kita bagai kumbang dan bunga, hatiku pasti, hatimu juga. Namun mengapa ada saja yang benci tulus cinta kita? Jangan bisa. yang gelisah, hati yang gundah, aku diam sendiri. Merenungi yang kini terjadi di antara kita berdua. Berpisah. kecil ini. Mengapa kau ragu? Ungkapkan padaku. Terkadang sulit ku fahami sikap dan ucapmu, sesakkan nafasku. Begitu tulusnya cintaku, tak pernahkah kau rasa aku selalu jadi apa yang kau minta. Bukan aku yang salah, semuanya untuk kita. Saat ku terluka, aku cinta. Jadi kamu maunya apa? Jadi gue lagi ya? Mengalah semuanya untuk kita. Saat ku terluka, saat ku kecewa, aku diam. Aku diam. Saat ku terluka, aku diam. Aku hanya kegagalan. Banyak ku berharap kala menghayati arti cinta. Hati hancur lulu tak berdaya. Walau di hatiku menanggung beban. sudah kau sakiti, sedang kesabaranku mulai hilang kini. Walau di hatiku menanggung beban dan berat untuk ku lepaskan. Untuk apa ku pertahankan bila bayang-bayangmu kekasih yang selalu membuat gundah hatiku. Karena